أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam, dalam keadaan hina dina. Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga. Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia. Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni عني فإني قريب فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.